Aku tergoda bisikan jiwa, tapi rasa malu menghalang berterus terang. Katakan saja janganlah malu, mungkin aku dapat membantu, pasti aku bantu. Aku tergoda bisikan jiwa, tapi rasa malu menghalang berterus terang. Katakan saja janganlah malu, mungkin aku dapat membantu, pasti aku bantu.